Kalau syarat wajib adalah kondisi kondisi yang jika terpenuhi kondisi yang jika terpenuhi maka hamba berkewajiban melaksanakan, melakukan ibadah. Baik, kurang lebih seperti ini definisi syarat sah dan syarat wajib untuk masalah ibadah. Dan ini definisi dari saya pribadi, ya. Sehingga kalau diminta tolong sebutkan referensinya, ya ini kesimpulan yang bisa saya berikan terkait perbedaan antara syarat sah dan syarat wajib. Syarat sah itu sesuatu yang harus dilakukan agar amal menjadi sah. Syarat wajib adalah kondisi yang jika terpenuhi maka hamba berkewajiban melakukan ibadah. Terkadang ada syarat sah sekaligus menjadi syarat wajib. Dan ada syarat sah yang dia bukan syarat wajib. Jadi terkadang ada syarat sah yang dia sekaligus syarat wajib. Namun ada syarat sah, tapi dia bukan syarat wajib. Ada syarat sah yang dia bukan syarat wajib. Sehingga ada yang dia berstatus sebagai syarat sah dan syarat wajib, dan ada yang syarat sah saja dan syarat wajib saja. Sekarang kita akan sebutkan apa saja syarat sah. Syarat sah adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang hamba agar dia sah dalam menjalankan ibadah. Penulis menyebutkan syarat sah ada 9 di sini, ya. Pertama, muslim. Sehingga sholat tidak sah dari orang kafir. Karena perbuatan orang kafir itu batal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli." Tidak ada yang menghalangi amal mereka tidak diterima oleh Allah, amal mereka ditolak oleh Allah, selain tidak ada yang menghalangi amal mereka diterima oleh Allah selain karena mereka kafir kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Meskipun orang kafir ketika enggak sholat dia disiksa. Sehingga ada pembahasan para ulama tentang ini. Jadi kewajiban syariat itu ada kewajiban usul, ada kewajiban furu'. Usul itu yang utama. Usul itu yang utama. Kalau furu' itu cabang. Kewajiban usul bagi orang kafir adalah masuk Islam. Saya katakan kewajiban usul bagi orang kafir, bukan kewajiban usul bagi muslim, ya. Sedangkan kewajiban furu' bagi orang kafir adalah amalan dalam Islam. Di mana amalan ini disyaratkan, harus muslim. Harus muslim. Kalau tidak muslim, maka amalan itu tidak diterima. Baik. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah orang kafir, apakah non-muslim itu, berkewajiban untuk menjalankan furu' syariat? Ulama sepakat bahwa orang kafir wajib menjalankan usul syariat, bagian utama dalam syariat, yaitu masuk Islam. Namun ulama beda pendapat apakah orang kafir berkewajiban menjalankan furu' syariat ataukah tidak. Sebagian ulama mengatakan orang kafir berkewajiban untuk menjalankan furu' syariat. Dan ada yang mengatakan bahwa orang kafir tidak berkewajiban. Furu' syariat contohnya apa, Pak? Misalnya sholat, ya. Kemudian puasa, zakat, dan seterusnya. Amalan-amalan dalam Islam. Baik. Konsekuensi dari perbedaan ini adalah, kalau kita sebagai penjual makanan, makanan matang, ya, bukan bahan makanan, jika ada orang kafir yang mau beli, boleh nggak dia dilayani? Kalau bagi orang kafir, kita tidak berurusan. Tapi kalau orang kafir berurusan dengan kita, apakah boleh kita layani dia? Jadi, orang kafir tidak puasa, yaitu orang kafir, haknya dia. Tapi bolehkah kita memberikan makanan kepada orang kafir yang tidak puasa ini? Padahal dia berkewajiban puasa. Menurut pendapat ulama yang mengatakan, orang kafir juga wajib puasa loh. Maka kita tidak boleh ngasih makanan ke dia, meskipun dia tidak puasa. Tapi menurut ulama yang mengatakan orang kafir tidak wajib puasa, maka kita boleh melayani dia ketika dia membeli makanan ke kita. Baik. Nah sekarang sholat itu apakah orang kafir juga wajib untuk menjalankannya? Ada khilaf tadi ya. Dan wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah orang kafir juga wajib menjalankan sholat. Sehingga mereka dihukum oleh Allah karena mereka tidak masuk Islam. Dan mereka juga dihukum oleh Allah karena mereka tidak menjalankan furu' dari syariat. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, kita bacakan ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ma salakakum fi saqar. Ma salakakum fi saqar. Ada di surat Al-Mudathir. Mulai ayat 42. Allah mengatakan, Anil mujrimin. Tentang orang-orang yang kafir. Ma salakakum fi saqar. Penduduk surga bertanya kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Qalu, maka orang kafir itu mengatakan, lam naku minal musallin, wala nut'imul miskin, walam naku nut'imul miskin, wa nahnu nakhudu ma'al khaidin. Surat Al-Mudathir ayat 42, 43, 44. Ketika mereka ditanya oleh penduduk surga, Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Jawaban pertama yang mereka sampaikan adalah, Qalu lam naku minal musallin. Lam naku minal musallin. Karena kami dulu gak sholat. Kami dulu gak sholat. Maka sebab kami gak sholat, kami masuk neraka. Padahal orang kafir kalau sholat, sah atau tidak? Tidak sah. Loh, kalian gak sholat kan karena kalian kafir. Dan orang kafir kalau sholat gak sah. Tapi seperti itulah hisab Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tetap disiksa karena mereka tidak sholat. Maka orang kafir disiksa karena gak puasa, orang kafir disiksa karena gak bayar zakat. Mereka akan dihukum oleh Allah karena tidak menjalankan kewajiban-kewajiban syariat yang lain. Ya. Yang itu menunjukkan bahwasanya orang kafir juga punya kewajiban syariat yang bagian furu'. Yang kedua adalah berakal. Orang gila tidak sah. Dan berakal dalam sholat, dia syarat sah dan sekaligus syarat wajib. Jika orang gila itu sembuh, maka dia wajib ibadah. Kalau dia balik gila, maka tidak wajib ibadah. Baik. Kemudian yang ketiga adalah balik. Balik itu syarat wajib, tapi bukan syarat sah. Makanya ketika orang belum balik dan dia melaksanakan sholat, sholatnya sah, sekalipun dia tidak wajib. Anak kecil tidak wajib untuk sholat sampai dia baligh, namun dia diperintahkan ketika berusia 7 tahun dan boleh dipukul ketika di usia 10 tahun. Berdasarkan hadis, muru auladakum bisholati li sab'in, perintahkanlah anak kalian untuk sholat ketika dia di usia 7 tahun. Wadribuhum wa huwa ibnu ashrin, dan pukullah mereka untuk menjalankan sholat ketika mereka di usia 10 tahun. Kemudian syarat yang keempat adalah at-tahara minal hadatsain, suci dari hadas besar dan kecil. Ma'al kudroh, selama dia mampu melakukannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, la yakbalullahu salatan bighairi tuhur, Allah tidak menerima salat hamba yang tidak bersuci. Dan insyaAllah ini cukup, atau kita sudah memahami bersama. Baik. Sekarang suci itu syarat apa? Syarat sah atau syarat wajib? Suci, syarat sah ataukah syarat wajib? Jawabannya syarat sah. Karena dia diupayakan oleh manusia. Sehingga dia harus melakukan bersuci agar sholatnya sah. Kalau tidak bersuci, apakah dia wajib sholat? Wajib. Dan dia harus bersuci agar sholatnya sah. Sehingga orang yang dalam kondisi hadas besar maupun kecil, ketika sudah masuk waktu sholat, maka orang ini berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Yang kelima adalah dukhulul waqti lis-shalatil mu'aqqatah. Sudah masuk waktu sholat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya kepada kaum mukminin. Dan juga dalam hadis Jibril, ketika Nabi SAW diimami oleh Jibril untuk sholat lima waktu, lalu Jibril mengatakan, ma baina hadainil waqtaini waqtun, di antara dua rentang waktu inilah waktu sholat itu. Fala tasihhu shalah qabla dukhuli waqtiha wala ba'da khurujiha illa li'udhrin. Maka tidak sah sholat sebelum masuk waktu, dan tidak sah sholat setelah keluar waktu kecuali karena udzur. Wallahu a'lam. Tayyib. Sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj. Jibril siang harinya langsung ngajari beliau. Dan Jibril datang di rentang waktu. Jibril datang di rentang waktu. Ada rentang waktu. Ketika sholat duhur, Jibril datang untuk ngimami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat zawal. Sampai rentang waktu ketika bayangan benda sama sebagaimana tinggi benda itu. Kemudian Jibril datang lagi melaksanakan sholat asar, yaitu ketika bayangan benda panjangnya sama dengan tingginya. Dan begitu seterusnya sampai sholat yang terakhir, lima kali sholat. Lalu Jibril mengatakan, ma bainal waqtaini waqtun, di antara dua waktu inilah waktu pelaksanaan sholat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, dan seterusnya. Namun, kondisi di mana kaum muslimin sudah memahami semuanya, itu sudah cukup menjadi dalil, karena dia bagian dari minad din bid-darurah, sesuatu yang dipahami bagian dari agama oleh semua manusia. Dan tidak boleh keluar waktu kecuali karena uzur. Demikian pula tidak boleh di awal waktu atau sebelum waktu kecuali karena uzur. Kalau ini ada dua, jamak takhir. Yang kedua adalah qada. qadha karena ketiduran atau lupa. Yang sebelum waktu hanya satu, yaitu jamak takdim. Jamak takdim. Baik. Maka uzur bagi orang yang sholat di luar waktu, ada yang bentuknya jamak takhir, ada yang bentuknya qadha. Dan untuk sholat sebelum waktu, hanya satu, yaitu jamak takdim. Selanjutnya, yang keenam adalah satrul aurah ma'al qudrah bisyai'in la yasiful basyarah. Menutup aurat selama dia mampu dengan sesuatu yang tidak menampakkan kulit. Sehingga pakaian sholat harus bukan pakaian yang transparan, tapi dia pakaian yang bisa menutupi kulit. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian ketika setiap kali kalian ke masjid. Nabi SAW juga bersabda, la yakbalullahu sholata ha'idin illa bihimar. Allah tidak menerima sholatnya wanita yang sedang haid illa bihimarin, kecuali dia menggunakan khimar. Khimar di sini artinya adalah jilbab. Sehingga wanita ketika sholat tapi enggak pakai jilbab, sholatnya batal, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Untuk aurat lelaki yang balig, antara pusar sampai lutut. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Jabir bin Abdullah, idza sallaita fi thawbin wahid, apabila kamu salat di satu dengan menggunakan baju yang satu, fa in kana wasi'an faltahif bihi wa in kana dayyikan fattazir bihi. Kalau kamu salat, kata Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Jabir, jika kamu salat tapi kamu hanya punya sehelai kain dan kain itu lebar, maka silahkan dia gunakan untuk kemul. Jadi dikalungkan di sini sehingga kain itu menutupi seluruh badannya. Tapi kalau kain itu tidak lebar, sempit, fattazir bihi, maka gunakan untuk sarungan. Dan yang paling afdal adalah ayyaja'ala 'ala 'atiqihi syai'an minats thiyab. Yang paling afdal, dia bisa letakkan di pundaknya kain tertentu. Karena Nabi SAW melarang seseorang untuk sholat dengan menggunakan baju laisa ala atikihi minhu syai', sementara pundaknya enggak ada tutupnya. Ini terkait batasan aurat lelaki. Sehingga lelaki, bolehkah dia sholat dalam kondisi telanjang dada? Ada dua kondisi di situ. Kalau dia punya baju, maka harus tertutup dadanya. Alias nanti pundaknya harus tertutup. Kalau dia enggak punya, maka hukumnya diperbolehkan. Nah. Sementara untuk wanita, kulluha aurah, wanita itu semuanya aurat, kecuali wajah dan telapak tangannya. Maka ketika dia sholat, dia wajib menutupi seluruh badannya. Kecuali jika dia sholat di depan al-ajanib, yaitu orang yang bukan mahram, fa innaha tughatti kulla syai'in, maka dia bisa tutupi seluruh dirinya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu auratun, wanita itu aurat. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yakbalullahu salata haidin illa bikhimar. Allah tidak menerima salatnya wanita yang sudah haid kecuali dengan menggunakan jilbab. Jadi beliau membahas tentang apakah ketika sholat pundak harus tertutup, bolehkah pundak itu terbuka. Kalau dia punya kain, maka harus ditutup. Tapi kalau dia nggak punya, maka boleh terbuka. Kemudian untuk wanita, bolehkah wanita itu sholat di tempat umum dengan keadaan membuka cadar misalnya, sehingga wajahnya ditutupi? Di sini dinyatakan kalau dia sholat di tempat umum, fa innaha tughatti kulla syai', maka wanita tersebut bisa menutupi seluruh badannya, sehingga tidak ditinggalkan bagian mukanya. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketujuh, syarat yang ketujuh adalah ijtinabun najasati fi badanihi wa thawbihi wa buk'atihi. Menjauhi najis baik di badannya, pakaiannya maupun tempat buk'ahnya, tempat sholatnya. Ma'al qudrah, jika dia mampu. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa thiyabaka fatahhir. Untuk pakaianmu, sucikanlah. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanazzahu 'anil baul fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu. Hati-hatilah dengan kencing, karena mayoritas ya, 'amata 'adzabil qabri, mayoritas azab kubur adalah minhu, dari kencing yang tidak hati-hati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Asma berkaitan dengan darah haid, yusibu thawb, yang mengenai kain, kain pakaian. Nabi SAW mengatakan, tahutuhu, thumma takrusuhu bilma, thumma tandahuhu. Ya. Kamu kucek, kamu kerik dengan menggunakan air, lalu dibilas. Thumma tusalli fihi, lalu kamu bisa gunakan untuk sholat. Sehingga ini dijadikan dalil oleh penulis untuk mengatakan bahwa kita harus menjauhi najis baik di badan, pakaian maupun tempat ya, untuk sholat. Dan termasuk diantaranya adalah kita berusaha untuk menghilangkan bekas-bekas najis jika ada kain yang terkena najis. Seperti tadi ada sahabiat yang dia cuma punya satu buah baju, lalu baju itu kena darah haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sarankan dikucek, kerik, bilas. Dan bisa jadi dia masih pakai itu dalam kondisi ya, dalam kondisi dia enggak ganti sehingga basah misalnya. Selanjutnya yang kedelapan adalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Ma'al qudrah, selama mampu. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fawajhi wajhaka syatrul masjidil haram. Hadapkanlah, fawalli wajhaka, hadapkanlah wajhmu ke arah di masjidil haram berada. Dan tentang kiblat, ini sempat menjadi perdebatan ya, sejak masa silam. Apakah kiblat Indonesia? Kiblat Indonesia harus serong ke arah utara dikit 21 derajat misalnya. Apakah kiblat Indonesia harus seperti itu? Wallahu ta'ala alam, bahwa kiblat itu sebenarnya cukup longgar. Karena disebutkan dalam sebuah atsar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, Ma baina hadaini kiblah, ma baina al-masyriqi wal-maghrib, kiblatun. Rentang antara timur dan barat adalah kiblat. Dan ini disampaikan untuk konteks Madinah. Madinah itu kiblatnya ke arah selatan. Pokoknya selama rentang antara timur dan barat, sejauh rentang ini adalah kiblat. Nah, dan kiblat semacam ini memberikan kita kelonggaran bahwa mau serong maupun tidak serong, selama masih di rentang sekian derajat itu, statusnya adalah ibadah yang sah. Atau orangnya disebut menghadap ke arah kiblat. sehingga tidak harus persis. Bisa misalnya lurus ke barat, atau agak serong kanan dikit, atau agak serong dikit, kiri dikit. Selama masih bisa disebut sebagai menghadap ke barat, maka orang itu dinamakan menghadap kiblat. Jadi kiblat Indonesia adalah menghadap ke arah negara di mana Ka'bah berada. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya adalah niat. Niat tidak boleh digugurkan bihalin sama sekali. Berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya. Dan niat tempatnya di hati. Inti niat adalah al-azm ala syai', tekad untuk melakukan sesuatu. Dan tidak disyariatkan untuk melafadzkan niat, karena Nabi SAW lam yatalaffad biha, beliau juga tidak melafalkannya. Walam yarid anna ahadan min ashabihi fa'ala dhalika. Dan tidak dijumpai siapapun di antara sahabat beliau yang melakukan hal itu. Jadi tidak ada bacaan apapun, tidak ada bacaan apapun sebelum sholat. Baik, ini penting untuk diingat. Tidak ada bacaan apapun sebelum sholat. Baik bacaan ta'awud, bacaan basmalah, termasuk juga baca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, termasuk juga merenungkan mau karena dia mempraktikkan sholat khusyuk. Bukan seperti ini caranya. Karena tidak ada bacaan apapun sebelum sholat. Sehingga orang ketika sholat bisa langsung menghadap ke arah kiblat. Dah, kemudian Allahu Akbar sholat. Wallahu a'lam. Baik, apakah sampai di sini bisa dipahami? Bismillah. Sampai di sini bisa dipahami? Insya Allah, Ustaz. Baik. Atau barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Mohon maaf nih, Ustaz. Tadi yang untuk tentang kiblat itu, tadi berdasarkan hadis ya, Ustaz. Ya? Apa yang antara barat dan timur adalah kiblat. Baik. Jadi, kalau kita gambar Jazirah Arab kurang lebih seperti ini ya. Kita coba buka peta. Ini Madinah dan ini Mekah. Keluar Madinah dan Mekah. Madinah di utara, kemudian Mekah di selatan. Dan kalau kita menggunakan petunjuk garis-garis bujur dan satunya apa? Garis bujur dan lintang ya. Kalau kita menggunakan acuan garis bujur dan lintang, posisi Madinah lurus utara selatan. Posisi Madinah dengan Mekah lurus utara selatan. Ya agak serong dikit. Agak serong dikit. Sudah? Dan dalam hadis itu dan riwayat yang saya dapatkan, ada yang mengatakan itu sabda Nabi SAW. Dan ada yang mengatakan itu perkataan Umar. Sehingga penduduk Madinah ketika sholat menghadap ke mana? Ke selatan. Apapun itu, baik sabda Nabi SAW maupun perkataan Umar, ini bisa kita jadikan sebagai hujah. Lalu beliau mengatakan, ma bainal masyriq wal maghrib kiblah. Antara timur dan barat kiblat. Dengan konteks Madinah. Antara timur, Madinah ya. Antara timur dan barat adalah kiblat. Artinya, arah mata angin cuma empat. antara timur dan barat, Madinah melihat ke arah selatan, maka antara timur dan barat adalah semua arah selatan. Madinah menuju Mekah, antara timur dan barat itu adalah arah selatan. Sehingga mereka tidak mewajibkan ketika kalian sholat harus tepat mengarah ke arah Masjidil Haram. Harus. Sehingga harus tepat seperti ini. Kalau serong dikit batal. Ternyata tidak demikian. Yang benar mereka memberikan kelonggaran. Mereka memberikan kelonggaran sehingga tidak harus tepat menghadap ke arah Masjidil Haram. Agak serong kanan, serong kiri dikit. Selama masih di batasan antara timur dan barat, maka sholatnya tetap sah. Dan kalau konteks Indonesia, berarti antara utara dan selatan. Selama pokoknya bapak menghadap ke arah barat, sholat sah. Sehingga tidak harus serong. Saya pernah mengikuti kajian tentang masalah kalibrasi kiblat. Dan Pak dosen yang menyampaikan itu, beliau menceritakan bahwa banyak sekali masjid yang dikalibrasi kiblatnya dan itu banyak yang salah. Jadi sampai serongnya lumayan. Lalu saya pernah tanya kepada beliau waktu itu. Coba diukur kalau dari Indonesia diukur ke Mekah, ya. Di sini Mekah. Indonesia diukur ke Mekah. Itu kira-kira jika selisih 1 derajat saja, jika selisih 1 derajat saja, penyimpangannya berapa? Lalu beliau sempat menghitung ya, dan ketika itu menggunakan software, 1 derajat saja itu penyimpangannya kurang lebih 400 kilo. Indonesia di bawahnya, kita berada di bawah, Mekah berada di atas, dan beliau mengatakan 1 derajat saja geser, itu kurang lebih penyimpangannya 400 kilo. Sehingga Anda bisa bayangkan, kalau 1 derajat saja sudah 400 kiloan, padahal manusia itu sangat mungkin untuk salah dalam masalah arah. Apalagi ketika dia berada di luar daerah. Maka kalau salah dalam arah seperti ini, serong 1 derajat atau setengah derajat, atau 2 derajat, ini tidak sampai menjadi batal. Sehingga sholat yang dikerjakan tetap sah, karena kalau harus tepat, mustahil orang bisa melakukannya. Padahal kita sholat sunnah di rumah, kita sholat apa di rumah. Karena tidak selalu sholat kita harus melihat Ka'bah. Wallahu a'lam. Semoga bisa dipahami. Nah, ada yang lain? Itu tadi mungkin saya langsung tadi Ustaz, mohon maaf. Ini akan dilanjutkan lagi atau sampai di sini dulu rencananya Ustaz? Baik, saya lanjutkan kalau tidak ada. Untuk sementara itu dulu Ustaz, nanti lagi kami lagi mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk tadi. Jika ada yang mau menyampaikan pertanyaan tentang syarat dulu, silahkan. Oke. Ada Bu Tati. Yeah. Mbak Tati, silahkan di-unmute Mbak Tati. Mbak Tati, mohon maaf. Tadi kayaknya sempat sudah unmute. Oke. Bismillah. Nah, syarat untuk tadi dikatakan niat, tidak ada bacaan apapun sebelum sholat. Padahal kita belajar bahwa apapun perlakuan untuk amalan harus dimulai dengan nama Allah. Jadi bismillah pun tidak boleh sebelum sholat. Ibu, biasanya sebelum sholat baca apa? Ya bismillah, karena itu perbuatan yang niat kan sudah di hati. Bismillah saya selalu pakai karena saya yakin sesuatu itu amalan harus dimulai dengan nama Allah, begitu. Masya Allah. Jadi salah benar saya di sini. Tayyib, barakallahu fikum. Ada sebuah hadis yang bisa kita jadikan sebagai hakim, insya Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan yang lainnya, hadis musi fi salatihi. Hadis musi fi salatihi. Waqbil kiblata. Takbir. Coba saya cantumkan hadisnya, semoga bisa. Salli fa innaka lam tusalli. Hadisnya riwayat Bukhari. Saya cantumkan di sini. Alhamdulillah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Beliau pernah masuk masjid. Fadakhala rajulun fasalla. Lalu datang seseorang, fasalla, kemudian dia salat. Fasallama, kemudian orang ini setelah selesai salat, orang ini menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan salam kepada beliau. Fasallama 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faradda wa qala, lalu beliau menjawab salam itu dan beliau mengatakan irji' fa shalli fa innaka irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, kerjakan salat karena salatmu batal. Faraja'a yusalli kama shallah. Lalu orang ini mengulang salat itu kembali. Tsumma ja'a, selesai salat dia datang lagi, fa sallama 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau jawab dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena tadi salatmu batal. Dan itu terjadi sebanyak 3 kali. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walladhi ba'athaka bilhaq, walladhi ba'athaka bilhaq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, ma uhsinu ghairuhu, aku tidak bisa sholat yang lebih baik dibandingkan itu. Fa'allimni, maka ajarilah aku. Orang ini minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diajari sholat. Faqala, lalu beliau mengatakan, idza qumta ila sholati fakabbir. Apabila kamu melaksanakan sholat, fakabbir, bertakbirlah. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah bagian Qur'an yang mudah bagimu yang kau hafal. Sehingga dalam hadis ini, Nabi SAW ketika ngajari orang itu untuk sholat, beliau tidak mengajarkan baca basmalah dulu. Tapi kalau kamu mau sholat, fakabbir, bertakbirlah. Kemudian baca bagian Quran yang kamu hafal. Baik. Ini dalil bahwa dalam sholat, ketika mulai sholat kita tidak dianjurkan untuk membaca bismillah. Dan itu kebiasaan saya juga tidak membaca basmalah. Dan kami juga tidak menjumpai adanya riwayat bahwasanya Nabi SAW sebelum sholat beliau membaca basmalah. Lalu bagaimana dengan hadis? Kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillah fahuwa aqta. Semua urusan yang penting tapi diawali dengan bismillah fahuwa aqta, maka urusan itu terputus. Hadis ini statusnya dhaif, lemah, dan ada beberapa redaksi yang semuanya redaksi-redaksi itu adalah redaksi yang dhaif. Sehingga mengingat redaksinya adalah redaksi yang dhaif atau riwayatnya riwayat yang dhaif, maka tidak kita jadikan sebagai dalil. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu ada hadis khusus. Nabi SAW bersabda, "La wudu aliman lam yadhkur ismallahi alaih." Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Karena itu kalau wudu kita ditekankan untuk baca basmalah. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang berwudu sementara dia tidak membaca basmalah maka wudunya batal. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan atau ada yang mau disampaikan lagi? Sepertinya yang bertanya langsung baru Mbak Tati, Ustaz. Bu Tati, ada yang mau disampaikan lagi? Belum ada, Ustaz. Baik. Kita lanjutkan ke bagian rukun. Al-arkan, rukun sholat. Hiyama tatakawwanu minhal ibadat. Wala tasihul ibadatu illa biha. Rukun itu apa sih? Lalu apa bedanya antara rukun dengan syarat? Di sini dinyatakan bahasanya rukun sholat adalah unsur sholat. Kita buat peta nggak jadi tadi ya. Saya hapus petanya. Rukun sholat. Apa itu rukun ibadah? Rukun sama dengan unsur utama. Karena dalam sebuah bangunan kan ada unsur utama, ada unsur pelengkap. Rukun itu unsur utama. Makanya jika unsur utamanya rusak, maka bangunan itu dianggap apa? Dianggap rusak. Sehingga rukun sholat berarti unsur utama sholat. Wal farqu bainahu wa bainas syurut, perbedaan antara rukun dengan syarat, anna syarta yataqaddamu 'alal ibadah wa yastamiru ma'aha, amal arkanu fahiya allati tashtamilu 'alaiha al ibadah min aqwalin wa af'al. Apa bedanya rukun dengan syarat? Penulis mengatakan, kalau syarat itu harus ada sebelum ibadah. Dan tetap berlanjut. Tetap berlanjut. Sampai selesai ibadah. Seperti suci dari hadas. Harus ada sebelum ibadah. Dan terus sampai selesai ibadah. Sedangkan untuk rukun itu. Kalau rukun itu di dalam. Di dalam ibadah. Sehingga ketika orang melakukan rukun. Maka dia melakukan kegiatan di dalam ibadah. Nah, baik berupa bacaan maupun perbuatan. Wallahu a'lam. Kemudian rukun sholat ada 14. 14 itu menurut pendapat Hambali. Karena di sini penulisnya menggunakan pendapat Hambali. Kalau pendapat ulama yang lain bisa jadi berbeda. Rukunnya ada 14. Tidak boleh gugur dengan sengaja dan juga lupa, juga tidak tahu, sehingga harus dikerjakan. Jika orang tidak mengerjakannya karena sengaja atau karena lupa atau karena tidak tahu, maka sholatnya harus diulang. Pertama, berdiri. Dan ini hukumnya rukun untuk sholat wajib. Kalau sholat sunnah tidak wajib. Kalau sholat sunnah berdiri bukan rukun. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, waqumu lillahi qanitin. Lakukanlah sholat menghadap kepada Allah qanitin dengan tunduk di hadapannya. Dan Nabi SAW bersabda kepada Imran bin Husain, salli qa'iman fa'illam tastati' faqa'idan fa'illam tastati' fa'ala janbin. Kerjakanlah sholat dengan berdiri, kalau enggak mampu silakan dengan duduk, kalau enggak mampu maka boleh tidur miring ke samping. Kalau ada orang yang tidak berdiri ketika sholat wajib karena udur seperti sakit, atau karena takut, atau karena faktor yang lainnya, ya, maka sholatnya sah karena dia punya uzur. Sedangkan untuk sholat sunnah, berdiri bukan termasuk rukun, tapi sifatnya anjuran yang sangat ditekankan. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Mohon diperhatikan, takbiratul ihram itu bacaan Allahu Akbar, bukan angkat tangan. Kalau angkat tangan ini sunnah. Kalau bacaan Allahu Akbar rukun. Yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah. Dan ini termasuk rukun dalam sholat. Harus ada di setiap rokaat. Dan bacaan dalam sholat yang berstatus sebagai rukun hanya dua. Allahu Akbar, takbiratul ihram, dan Fatihah. Selain itu tidak ada. Selain dua ini tidak ada. Selain itu adalah gerakan, ya. Yang keempat adalah rukuk. Yang kelima dan enam adalah bangkit dari rukuk dan iktidal, berdiri sempurna. Ini dihitung dua oleh penulis. Berdasarkan hadis, warka hatta tatma'inna raki'an thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Rukuklah sampai betul-betul berdiri sempurna rukuk, dan thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, ya. Dan angkat kepalamu sampai kamu lurus berdiri. Selanjutnya adalah sujud. Yang ketujuh, sujud. Ya. Kemudian yang kedelapan, sembilan, bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Yang ke-10 tumakninah. Yang ke-11 duduk tasyahud akhir. Ya. Di sini yang menjadi rukun adalah duduknya. Kalau bacaannya bukan rukun tapi wajib sholat. Kemudian yang ke-12 adalah bacaan tasyahud akhir. Di sini dalam madhab Hambali, bacaan tasyahud akhir bagian dari rukun sholat. Berarti bacaan yang merupakan rukun dalam madhab Hambali ada tiga, ya. Takbiratul ihram. Kemudian yang kedua adalah bacaan Al-Fatihah. Yang ketiga adalah bacaan tasyahud akhir. Selanjutnya yang ke-13 adalah salam. Dan yang terakhir ke-14 adalah tartibul arkan. Melaksanakan semua rukun itu sesuai dengan urutan. Sehingga sujud tidak boleh mendahului rukuk. Iktidal tidak boleh mendahului rukuk. Baik. Kita ulang, ya. Definisi rukun adalah bacaan atau gerakan dalam sholat. Bacaan atau gerakan dalam sholat. Bedanya apa dengan syarat? Kalau syarat sebelum sholat. Dan harus ada terus sampai akhir sholat. Menghadap kiblat itu syarat. Dan harus ada sampai akhir. Ada sebelum dan harus ada sampai akhir. Sedangkan kalau rukun itu unsur yang harus dikerjakan dalam sholat, baik bentuknya bacaan maupun gerakan. Kita urutkan lagi. Rukun ada 14. Dan ini tadi kami kasih catatan berdasarkan madhab Hambali. Karena penulis fikih Muyassar madhabnya apa? Hambali. Pertama, berdiri. Ini rukun untuk sholat wajib. Kalau sholat sunnah tidak rukun. Boleh enggak Pak orang sholat sunnah tiba-tiba duduk? Ya silahkan. Loh, kamu bisa berdiri kok duduk? Enggak apa-apa, sholat sunnah bebas. Mau berdiri boleh, duduk boleh. Cuman pahalanya beda. Sehingga misalnya ada orang yang sholat sunnah, kemudian dia sengaja duduk, silahkan. Boleh, tapi pahalanya beda. Yang kedua, takbiratul ihram, yaitu bacaan Allahu Akbar, bukan mengangkat tangannya. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Yang keempat, rukuk. Yang kelima, bangkit dari rukuk. Yang keenam, berdiri sempurna, i'tidal. Jadi bangkit dari rukuk adalah gerakan berdirinya. Yang keenam, berdirinya. Kalau yang kelima, gerakan perpindahan dari rukuk ke berdiri. Kalau yang keenam, berdirinya. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, gerakan perpindahan dari sujud ke duduk. Yang kesembilan, duduk di antara dua sujud. Kesepuluh, tumakninah. Tumakninah itu tenang sejenak dalam melaksanakan setiap rukun. Tumakninah adalah tenang sejenak dalam melaksanakan setiap rukun. 11, duduk tasyahud akhir. Kok tasyahud awal enggak ada? Tasyahud awal bukan rukun, tapi wajib sholat. Sehingga kalau orang meninggalkan tasyahud awal dengan tidak sengaja, maka sholatnya sah, tapi nanti diganti dengan sujud sahwi. Yang ke-12, bacaan tasyahud awal. At-tahiyyatu lillah, was-salawat wat-tayyibat, sampai syahadat. Yang ke-13, salam. Dan salam yang rukun merupakan salam yang pertama. Assalamualaikum, ke arah kanan. Sedangkan salam yang kedua bukan rukun. Namun, makmum tidak boleh salam sebelum imam menyelesaikan salam yang kedua. Dan kita sering menjumpai kesalahan para makmum, mereka sudah salam sebelum imam selesai salam kedua. Yang ke-14, tertib. Artinya, gerakan-gerakan sholat harus dilakukan secara berurutan. Wallahu a'lam. Mohon maaf Ustaz, mungkin mau bertanya langsung lagi nih. Silakan. Tadi yang Ustaz sebutkan bacaan tasyahudnya itu tasyahud yang awal atau akhir sebenarnya Ustaz? Tasyahud awal, baik duduknya maupun bacaannya bukan rukun. Saya ulang ya. Untuk tasyahud awal, baik duduknya maupun bacaannya, dua-duanya bukan rukun salat. Kita bicara rukun. Dan tadi, rukun itu tidak boleh ditinggalkan, apapun keadaannya. Baik sengaja jelas langsung batal, atau lupa. Mengerjakan rukun, apa konsekuensinya? Sekarang kita bahas ini sejenak. orang yang lupa ketika mengerjakan rukun. Lupa mengerjakan yang wajib. Lupa mengerjakan yang rukun. Kalau lupa mengerjakan yang wajib, ini diganti dengan sujud sahwi. Kalau lupa mengerjakan yang rukun, batal. Batal di sini batal apa? Batal di sini ada dua. Pertama, batal sholatnya. Kalau batal sholat, harus ulang dari awal. Yang kedua, batal rokaatnya. Maka di sini rokaatnya tidak dihitung. Tapi tidak perlu ngulang dari awal. Kok ada kayak gini, Pak? Ini maksudnya bagaimana? Orang kalau meninggalkan rukun dalam sholat, maka sholatnya batal. Statusnya batal. Karena rukun itu unsur. Statusnya batal. Nah, sekarang yang batal yang mana? Yang batal ada dua kemungkinan. Pertama, batal sholatnya. Yang kedua, batal rokaatnya. Bagaimana bentuk batal sholatnya? Ya harus diulangi dari awal. Baik. Kapan meninggalkan rukun berstatus sebagai batal sholat? Meninggalkan rukun berstatus sebagai batal sholat hanya satu. Yaitu takbiratul ihram. Jika ada orang yang lupa takbiratul ihram, maka sholatnya harus diulangi dari awal. Kenapa? Karena dia dianggap sebagaimana orang yang belum masuk sholat. Sedangkan untuk batal yang kedua, yaitu batal rokaatnya, jika yang ditinggalkan selain takbiratul ihram. Contohnya apa? Misalnya lupa tidak baca Fatihah. Maka rokaat yang terlupakan tidak baca Fatihah tidak dihitung. Sehingga rokaat berikutnya dianggap sebagai pengganti rokaat sebelumnya. Maka misalnya dia sholat maghrib. Dia lupa tidak baca Fatihah di rokaat yang kedua. Di rokaat ketiga ingat, kayaknya tadi saya belum baca Fatihah. Maka di rokaat yang ketiga, dia sholat dengan sempurna, rokaat ketiga. Lalu rokaat ketiga ini jadikan rokaat yang kedua. Sedangkan rokaat keduanya batal. Kemudian dia tambahkan satu rokaat lagi, jadilah empat rokaat. Wallahu a'lam. Taib. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Dan untuk sisa waktu kita berikan kesempatan bagi para peserta untuk menyampaikan sesuatu. Nah. Jazakallah Ustaz. Untuk pertanyaan, mungkin kita langsung share screen aja Ustaz ya. Ini pertanyaan yang pertama Ustaz. Akan saya bacakan. Assalamualaikum. Bagaimana hukum seorang muslim yang nikah dengan non-muslim? Apakah sholatnya tetap diterima walaupun pasangannya tetap non-muslim? Dan bagaimana status anaknya jika tetap hidup bersama dengan keyakinan berbeda? Ini yang muslim yang mana? Putra atau yang putri? Suami atau istri? Tidak disebutkan Ustaz pas satu pertanyaannya. Pernikahan dengan non-muslim hanya boleh dengan syarat satu. Yang muslim yang laki-laki. Sedangkan yang perempuan boleh non-muslim. Yang kedua, agama non-muslim yang perempuan ini adalah agama ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Bukan orang ateis, bukan orang musyrikin, Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto atau agama yang lainnya. Hanya boleh yang Yahudi dan Nasrani. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, Al-yawma uhilla lakum uttayibat wa tu'amul ladhina utul kitaba hilul lakum wa tu'amukum hilul lahum. Wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum. Pada hari di mana aku halalkan yang baik-baik, kemudian Allah sebutkan di antara yang dihalalkan oleh Allah adalah 9 ahli kitab halal bagi kita. Demikian pula 9 kita muslim halal bagi ahli kitab. Demikian pula para wanita ahli kitab boleh dinikahi oleh para lelaki muslim. Wallahu a'lam. Kalau ini yang terjadi nikahnya sah dan anaknya bisa dinasabkan ke bapaknya. Tapi kalau ini tidak memenuhi maka nikahnya batal dan sejak mereka tahu mereka wajib untuk berpisah. Misalnya lelakinya non-muslim, istrinya muslimah. Begitu tahu kalau itu batal maka mereka harus berpisah. Wallahu a'lam. Tadi pertanyaannya, sholatnya yang telah dilakukan selama misalnya belum sadar, misalnya tadi yang kasusnya perempuan menikah dengan laki-laki non-muslim, gimana Ustaz? Insya Allah sholatnya sah jika memenuhi syarat dan rukunnya, tapi bisa jadi dia bertahan dalam dosa, dan perbuatan dosa itu akan menyebabkan dia terhalangi untuk bisa mendapatkan pahala dari sholatnya dan yang lainnya. Jika dosa itu terus-menerus dan tidak ditobati. Sudah kalau Ustaz. Tanya. Untuk pertanyaan berikutnya. Bismillah Ustaz. Apakah wanita harus memakai kaos kaki jika sholat? Saya pernah diberitahu kalau kaki harus tertutup jika sholat. Tidak boleh terlihat sedikit pun. Tapi saya tidak diberitahu dalilnya. Ini mungkin tadi terkait dengan hadis yang Ustaz bilang wanita itu adalah aurat. Baik. Wanita harus tertutup kakinya ketika sholat ya. Sehingga bisa bentuknya roknya diturunkan agar menutupi kaki atau menggunakan mukna yang disediakan di masjid. Atau Anda tambahkan sarung, agar sarungnya itu bisa menutupi kaki. Ada banyak cara yang bisa dilakukan, intinya kaki ditutupi. Kalau itu nggak ada semuanya, boleh nggak pakai kaos kaki? Ya, pakai kaos kaki boleh, tapi sebaiknya juga tetap ditutupi bagian luarnya. Karena kaos kaki sendiri itu termasuk sesuatu yang ketat, sehingga tutupi bagian luarnya. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya, ini mungkin ada pertanyaan yang terkait dengan bab ini Ustaz, tapi kita belum masuk. Ini tentang sunnah yang dibaca dalam sholat. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, bolehkah kita membaca doa yang kita baca di waktu sujud, dibaca juga di doa sebelum salam? Contohnya doa seperti ini. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doa ketika sujud boleh gak dibaca sebelum salam? Jawabannya boleh. Karena itu adalah waktu yang mustajab, sehingga Anda mau pilih kesempatan mustajab 1 maupun kesempatan mustajab 2, sah-sah saja. Ada doa yang dia khusus ketika sebelum salam. Misalnya doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Doa ini dibaca sebelum salam sehingga kita posisikan di situ. Tapi kalau doa umum, doa ul mas'alah, yang itu sifatnya umum, maka boleh Anda taruh mau di sujud boleh, ketika duduk tasyahud juga boleh. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya, ini yang ada yang raise hand, Mbak Rini di Amsterdam. Silakan di unmute Mbak Rini. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Masalah bismillah ya, yang pertanyaan Bu Tati. Kita ambil wudu biasanya di kamar mandi. Sebelum masuk kamar mandi kita udah ambil. Tapi pertanyaan bacanya bismillah itu sebelum masuk kamar mandi atau saat kita sudah di kamar mandi, kan? Tidak disarankan untuk baca basmalah di kamar mandi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Ustaz katakan mengenai ini Ustaz, takbiratul ihram. Itu bukan gerakannya, tapi bacaan takbirnya. Pertanyaan saya itu halo? Ya, masih nyambung. Pertanyaan saya, 13 tahun yang lalu kami masbuk di Jeddah. Saat itu suami telat sholat subuh, imam itu sudah mau rukuk. Lalu beliau langsung Allahu Akbar rukuk sesudah sholat selesai. Beliau ditegur sama salah satu pegawai di bandara gitu. Pertanyaan saya itu, ini maksudnya kalau begitu kita masbuk, lalu takbiratul ihram itu bagaimana? Harusnya kita takbiratul ihram kalau gerakan tangan seperti mau memulai sholat, lalu kita menyambung mengikuti imam karena imam sudah ruku, atau bagaimana itu Ustaz? Tolong dijelaskan. Begitu saja Ustaz, dua pertanyaan saya. Jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan. Bacaan basmalah di kamar mandi. Pertama kita perlu tahu fungsinya. Apakah fungsinya untuk wudu ataukah bacaan basmalah karena mau masuk toilet. Kalau bacaan basmalah mau masuk toilet, tujuannya adalah sebagai pelindung dari pandangan setan. Pelindung aurat dari pandangan setan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sitru ma baina ayunil jinni wa aurati bani Adam idza wada'a thawbahu ayyaqula bismillah." Tabir antara pandangan jin, pandangan mata jin dengan aurat manusia adalah ketika dia lepaskan pakaiannya dia mengucapkan bismillah. Dan ketika di kamar mandi pasti kita melepas pakaian. Baik untuk mandi maupun buang air. Makanya sebelum masuk kamar mandi kita membaca bismillah, lalu membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Baru kita masuk. Yang kedua, kalau bismillahnya untuk baca bismillahnya untuk berwudu, maka bisa kita baca basmalah sebelum kita masuk kamar mandi. Kita mau berwudu di kamar mandi, baca bismillah sebelum masuk ke kamar mandi. Bagaimana kalau sudah di dalam? Kalau sudah di dalam ya, baca basmalahnya bisa di batin. Menurut pendapat sebagian ulama. Wallahu a'lam. Yang kedua tentang takbiratul ihram. Betul sekali, takbiratul ihram adalah bacaannya, Allahu Akbar. Sedangkan gerakan tangan, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram ini hukumnya sunnah dan tidak wajib. Lalu pertanyaan, bagaimana jika kita mau mengejar imam yang sedang rukuk? Ada keterangan Ibnu Umar dalam masalah ini. Saya bacakan ini. Ada buku tafsir sholat ini. Insya Allah buku ini dibedah secara rutin sebentar lagi insya Allah. Di buku ini saya sebutkan salah satu di antara fikih tentang rukuk adalah status makmum yang tadi dia masbuk. Ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dalam keterangan Ibnu Umar, apabila ada imam yang sedang rukuk, lalu kamu menyusul dia rukuk agar bisa mendapatkan satu rakaat bersama imam. Jika dia sempat takbiratul ihram, lalu rukuk dan imam masih rukuk, maka dihitung satu, dapat satu rakaat. Tapi kalau dia ketika rukuk, ternyata imam sudah berdiri, maka dianggap tidak mendapatkan satu rakaat. Sehingga batasannya adalah makmum masbuk ini bisa tuma'ninah rukuk bersama imam yang sedang rukuk. Itu batasnya. Sehingga misalnya ini imam ya. Ini imam, imam. Ini makmum masbuk. Imam sedang rukuk. Makmum datang. Allahu Akbar. Lalu dia rukuk. Tiba-tiba imamnya sami Allahu liman hamidah. Wah, kurang bejo ya. Maka di sini tidak mendapatkan satu rakaat bersama imam. Tapi kalau imam rukuk, kita datang. Allahu Akbar. Terus rukuk. Sehingga imam masih rukuk, kita rukuk. Maka kita dapat satu rakaat. Nah, untuk takbiratul ihramnya, takbiratul ihram harus di posisi berdiri. Tidak boleh sambil turun. Tidak boleh sambil turun. Karena kalau sambil turun, maka jadinya bukan takbiratul ihram. Karena itu para ulama menganjurkan boleh takbir dua kali. Allahu Akbar takbiratul ihram, lalu Allahu Akbar takbir ruku. Meskipun boleh juga takbir sekali. Wallahu alam. Untuk pertanyaan berikutnya, akan kami share kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apa pendapat ulama tentang doa kunut subuh, serta apa dalil hadis tentang adanya doa kunut subuh? Dan apakah jika sholat subuh tidak pakai doa kunut, sholatnya tetap sah? Syukran, jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan. Khilaf tentang kunut subuh termasuk khilaf mutaqaddimin, khilaf yang ada sejak masa silam. Sehingga ini termasuk di antara khilaf ijtihadiyah. Dan pertama yang perlu kita pahami adalah, kalau ulama masa silam mengalami khilaf seperti ini dan mereka tetap bisa hidup akur, lalu kenapa kita di zaman sekarang melihat khilaf seperti ini terus berantem? Baik, jadikan itu sebagai prinsip. Yang dulu mereka khilaf, kita kan cuma pengikutnya, orang dulu kan. Dulu mereka bisa akur, meskipun terjadi perbedaan pendapat seperti ini. Tapi kenapa malah orang sekarang jadi berantem? Dan rata-rata itu masalah kurangnya kedewasaan. Makanya penting bagi kita untuk paham tentang fikih ikhtilaf. Karena kalau kita tahu fikih ikhtilaf, kita bisa mendudukkan diri, oh di sini saya harus bertoleransi, di sini saya tidak boleh toleransi. Karena ketika masing-masing bisa mendudukkan dirinya, itu akan tercipta suasana kerjasama yang baik. Tayyib. Terus bagaimana khilafnya? Sebagian yang mengatakan bahwasanya kunut ketika subuh itu bagian dari wajib sholat. Sehingga jika ditinggalkan, maka hukumnya harus sujud sahwi. Ada yang mengatakan kunut subuh sifatnya anjuran dan tidak wajib. Sehingga mau dikerjakan silakan, tidak juga silakan. Dan ada yang mengatakan kunut subuh itu tidak disyariatkan. Yang ada adalah kunut nazilah atau kunut sholat witir. Dan kebanyakan untuk pendapat yang ketiga inilah yang diambil oleh masyarakat Indonesia yang tidak kunut. Wallahu a'lam. Ya, kalau Ustaz, untuk pertanyaan berikutnya, maaf, kan bisa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Afwan, izin bertanya. Apakah boleh berdoa dulu sebelum membaca zikir salat? Jazakallahu khairan Ustaz. Ini pernah di gimana Pak? Sepertinya setelah selesai salat nih Ustaz. Jadi zikir dulu atau doa dulu? Sepertinya pertanyaannya. Baik. Pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau salam, beliau langsung mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, rizki yang halal dan amal yang diterima. Sehingga terkadang Rasulullah SAW langsung berdoa seusai beliau salat. Dan tidak zikir dulu. Baru setelah itu beliau zikir. Karena itu pada asalnya ya, defaultnya seusai sholat itu zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam. Tapi dalam situasi tertentu ketika kita butuh untuk berdoa, maka silakan Anda begitu selesai sholat langsung berdoa. Namun itu tidak kita rutinkan. Insya Allah ini yang kira-kira bisa kita jadikan sebagai titik temu antara mereka yang membiasakan berdoa setelah zikir dalam sholat dengan mereka yang tidak berdoa setelah zikir dalam sholat. Atau setelah zikir di luar sholat. Dan yang kita sarankan adalah tadi, silahkan langsung berdoa sebelum zikir setelah sholat. Kemudian nanti boleh sesekali ditinggalkan, boleh sekali dilakukan. Wallahu a'lam. Ya kalau harus untuk pertanyaan berikutnya, mungkin ini kita berikan kesempatan juga ke Mbak Evi yang ingin bertanya langsung. Silahkan di unmute Mbak Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ini berkaitan dengan kondisi ayah saya yang sudah lanjut usia. Semakin hari semakin banyak yang terlupa bacaan sholatnya Ustaz. Jadi tahun lalu hanya tahiyatnya aja yang terlupa. Sekarang juga rokaatnya itu sering terlupa Ustaz, juga bacaan sujud itu kadang-kadang lupa gitu. Terus sama Al-Fatihah tuh ada dua kata yang terlupa gitu. Nah, selama ini saya mendampingi beliau sholat. Nah, itu apakah dibenarkan atau bagaimana gitu hukumnya untuk ayah saya yang sebenarnya sih kalau dilihat beliau tuh belum pikun Ustaz, cuman untuk sholatnya semakin hari ada gitu yang semakin banyak terlupa. Nah, itu gimana saya sebagai anaknya yang kebetulan tinggal di rumah saya gitu. Kewajiban saya seperti apa gitu, Ustaz, menghadapi kealpaan ayah saya. Mohon tunjukkannya. Allah berfirman, wa minhum may yuraddu ila ardhil umur likay la ya'lama ba'da 'ilmin syai'a. Di antara manusia ada yang dikembalikan oleh Allah ila ardhil umur, ke usia yang paling hina. Dan yang dimaksud di sini adalah usia pikun. Likay la ya'lama ba'da 'ilmin syai'a. Yang dia menjadi tidak tahu sesuatu yang sebelumnya telah dia ketahui. Sehingga dulunya sudah hafal Al-Fatihah, jadi hilang dua ayat atau dua kata. Dulunya hafal surat apa, hilang satu ayat atau satu kata, dan seterusnya. Dan itu bagian dari tabiat manusia, di mana kurvanya sudah mulai nurun drastis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau hambanya yang selalu istiqomah di atas kebenaran. Amin. Dan adanya berbagai macam kekurangan, ya, itu di luar kehendak beliau, hafizahullah, semoga diampuni oleh Allah, dan selanjutnya kita akan bicarakan bagaimana solusinya. Karena sholat beliau adalah sholat yang kemungkinan besar tidak lengkap jika dikerjakan sendiri. Lupa di beberapa kata di Al-Fatihah, kadang rupa gerakan. Maka kami sangat tekankan agar beliau jangan sampai sholat sendirian. Harus ada yang jadi imam, yang mengimami beliau. Bisa diikutkan dalam sholat jamaah di masjid bersama jamaah yang lain. Bisa juga, ya, jika tidak memungkinkan di masjid, maka bisa juga diimami oleh imam yang lain di rumah. Namun tentu saja harus lelaki, ya. Sehingga nanti mungkin bisa suami ibu atau cucu yang laki-laki ngimami kakeknya, ya. Dan itu cara yang paling mudah untuk meminimalisir kondisi sholat yang tidak sah. Karena seperti yang tadi Anda sampaikan, bahasanya bapak tidak pikun, cuman banyak yang lupa dari kondisi sholatnya. Dan itulah bagian dari penurunan grafik kemampuan akal manusia. Wallahu a'lam. Usia sudah 86 tahun, Ustaz. Masya Allah. Kalau saya membisikkan bacaannya itu dibenarkan atau tidak, Ustaz? Beliau sholat sendiri. Iya, sholat sendiri. Insya Allah boleh. Boleh ya, Ustaz, ya. Karena kan kalau zuhur kan suami kerja, ini ya saya aja yang di rumah gitu, Ustaz. Jadi kalau sholat, saya menemani beliau, saya bisikkan bacaannya di atahiyatnya gitu dulu awalnya itu, tapi lama kelamaan semakin kesini sujudnya itu sering yang sujud pertama subhanarabbiyal a'la, yang kedua balik lagi bacaan yang ruku gitu, Ustaz. Jadi saya mengingatkan subhanarabbiyal a'la gitu. Terus kadang-kadang sujudannya sekali terus langsung berdiri gitu, saya ingatkan sujud lagi gitu. Saya bilang begitu, itu dibolehkan nggak, Ustaz, untuk mengingatkan beliau bahwa sujudnya kurang sekali? Dan alhamdulillah sih beliau ini ya nggak tersinggung gitu, Ustaz. Boleh, ya. Boleh ya, Ustaz, ya. Dan ada satu riwayat. Saya lupa ya riwayatnya. Ada sahabat yang sholat kiblatnya salah. Lalu diingatkan kiblat ada di sebelah. Iya. Riwayat tentang perubahan kiblat di Masjid Quba. Sahabat sedang sholat jamaah subuh. Tiba-tiba ada teriakan. Laqad unzilatil barihah. Tadi malam telah diturunkan satu ayat. Yang memerintahkan agar kita menghadap ke arah Ka'bah. Maka para sahabat yang sedang sholat subuh itu, mereka pun berpindah haluan, yang awalnya menghadap ke arah utara, sekarang menghadap ke arah selatan. Ini dalil bahasanya, boleh memberikan informasi kepada orang yang sedang sholat, yang informasi itu penting baginya, baik untuk urusan ibadahnya maupun untuk urusan yang lain. Misalnya ada orang yang sedang sholat, kemudian kita kasih informasi, awas pak, kebakaran di atas bapak, ya. Kan khawatir kejatuhan kayu yang kebakar. kemudian beliau batalkan, langsung beliau pergi dari situ. Dan alhamdulillah nyawanya selamat misalnya. Hukumnya diperbolehkan. Termasuk juga memberikan bisikan saat ada orang yang sedang sholat, lalu dia keliru. Sujud pak, sujud. Duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud. Dan insya Allah apa yang Anda lakukan sudah benar. Anda tidak jadi imamnya, tapi Anda membisikkan sesuatu kepada bapak agar dia mengikuti apa yang Anda bimbing di situ. Semoga jadi pahala tambahan bagi putrinya, insya Allah ta'ala. Amin. Wallah. Jazakallah khair, Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Baik, Ustaz. Ini sudah jam 9:30 ya, Ustaz, ya? Baik. Kalau masih berkenan, ada beberapa pertanyaan lagi. Satu lagi, kalau boleh? Satu lagi. Kalau satu lagi, mungkin kita kasih kesempatan mau bertanya langsung. Ini Amri Badawi, silakan di unmute. Silakan Pak Amri. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya Ibu Amri dari Bekasi. Masya Allah, barakallahu. Silakan Bu Amri. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan, ketika kita sholat, tadinya kan pakai mukena yang panjang ya, roknya ya Pak Ustaz. Pada saat sholat, nggak disengaja, kakinya kelihatan ya, apakah itu membatalkan sholat ya Ustaz? Cukup Ibu? Ya. Ketika ada bagian aurat yang kelihatan dan itu tidak disengaja, maka sholatnya tidak batal. Ya. Sholatnya tidak batal, insya Allah Taala, karena di sini tidak disengaja. Dan kalau tahu, maka segera ditutupi. Kalau tidak tahu, kalau tangan kita ke belakang menutup, itu juga tidak batal ya, Ustaz. Gerakan yang dibutuhkan boleh. Boleh. Oh. Gerakan yang dibutuhkan boleh. Baik. Alhamdulillah. Nah, barakallahu fikum. Cukup Pak Roland? Sebenarnya masih banyak pertanyaan, cuman mengingat waktunya. Simpan untuk pertanyaan berikutnya, insya Allah. Untuk sesi berikutnya, insya Allah ta'ala. Insya Allah ta'ala. Ya mungkin. Mohon dibantu untuk dipandu Ustaz untuk mengakhirkan kajian kali ini. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Jika ada banyak kekurangan saya mohon maaf. Dan semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Dan insya Allah dalam waktu beberapa hari atau mungkin 2 hari lagi ya, kita akan mengupas kajian bedah buku ya. Kita akan mulai kajian bedah buku, mengupas buku tafsir sholat. Dan ini akan kita laksanakan rutin setiap setelah subuh jam 5.15 sampai 6:30. Disiarkan secara live melalui ANB channel dan juga dirilai oleh beberapa media sunnah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.